Ghadabahu. Si Ba'ir itu unta. Terdajali oleh Qatran. Qatran itu, si Ba'ir itu tertutup oleh ter itu. Atau al-ina bidzahab, bejana tertutup dengan emas, idza tala, kalau si bejana itu diolesi oleh emas, tertutup, disebut dajjalul ina bidzahab. Tertutup si ina, si bejana oleh emas, kalau si emas itu dioleskan kepada di apa, disepuhkan, dioleskan. Berkata Ibnu Duraid, disebut Dajjal karena dia menutupi kebenaran dengan kedustaan. Dajjal itu artinya menutupi. Menurut pendapat yang lain, disebut Dajjal karena dia menghantam atau memasuki seluruh pelosok dunia. Atau menurut pendapat lain dikatakan Dajjal karena dia menutupi seluruh dunia dengan gerakannya. Nanti tak ada satu jengkal tanah pun di dunia ini, kecuali pasti tanah itu dimasuki, diinjak oleh Dajjal. Kecuali dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Termasuk Selat Jawa akan kemasukan Dajjal. Ini bisa dilihat penjelasan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 91. Itulah makna Al-Masih pada diri Dajjal serta perbedaannya dengan Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam. Sekarang kita akan bicarakan halal muslimin fil asri alladhi yakhruju fihi Dajjal. Bagaimana keadaan kaum muslimin pada zaman ketika Dajjal keluar pada saat tersebut? Gimana nih keadaan kaum muslimin? Imannya lagi mantap, lagi aman, damai, apalagi krisis moneter. Berapa harga dolar saat itu? Kita lihat. Tapi kayaknya gak akan ada ya pembahasan harga dolar pada saat turunnya atau keluarnya Dajjal. Kata mu'alif Qubailu khurujud dajjal yakunu lil muslimina sya'nun kabir wa quwwah azimah. وَيَبْدُ أَنَّ خُرُوجَهُ إِنَّمَا هُوَ لِلْقَضَاءِ عَلَى تِلْكَ الْقُوَّةِ فَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يُصَالِحُ الْمُسْلِمُونَ الرُّومَ وَيَغْزُونَ جَمِيعًا عَدُوًّا مُشْتَرِكًا فَيَنْصُرُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَثُورُ الْحَرْبُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّلِيبِيِّينَ. Beberapa saat sebelum turunnya Dajjal, kaum muslimin mempunyai kedudukan yang besar, kekuatan yang dahsyat. Dan barangkali ini keluarnya Dajjal sebagai apa, untuk mengalahkan kekuatan kaum muslimin itu. Pada waktu tersebut kaum muslimin mengadakan perdamaian dengan Rum, Romawi, Nasrani berarti ya. Dan mereka bersama-sama berperang, memerangi agama-agama lainnya. Lalu mereka menang. Islam dan Kristen ini menang. Agama-agama lain kalah. Di dunia ini, bukan di akhirat. Lalu setelah itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Salibiyin, dengan orang-orang Nasrani. Dijelaskan dalam Sunan Abu Daud dari Dzil Mukhbir, dia menyatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul satusalihuna ar-ruma sulhan aminan fatazuna antum wahum aduwan min waraikum fatansurun watughnimun wataslimun thumma tarji'un hatta tanazzalu bimarjin dhi talul فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غُلِبَ الصَّلِيبُ فَيَضْرِبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدَقُّهُ فَإِنَّ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الرُّومِ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ fayasurul muslimun ila aslihatihim fayaqtatilun fayukrimun fayukrimullahu tilkal asabah bisyahadah. Kata Zil Mukhbir, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan orang Romawi. Lalu kalian berserta orang-orang Romawi memerangi musuh. Memerangi musuh dari belakang kalian, maksudnya selain kalian berdua. Pokoknya selain Islam dan Nasrani diperangi. Lalu kalian menang dan mendapatkan ghanimah dan kalian selamat. Lalu kalian pulang. Sampai ketika mereka sampai di Marj, di tanah lapang, di talul yang banyak ilalangnya, banyak tumbuhannya, maka salah seorang Nasrani itu mengangkat salibnya sambil berteriak, hidup salib. Maka marahlah salah seorang laki-laki dari kaum muslimin. Direbutnya salib itu lalu dipecahkan. Dipatahkan. Ketika itu, maka pergilah orang Romawi, mereka berkumpul menyiapkan diri untuk berperang melawan orang mukmin. Bertambahlah bilangan mereka. Orang-orang muslim pun siap-siap mengambil senjata-senjata mereka. Lalu terjadilah peperangan, maka Allah memuliakan golongan muslim tersebut dengan syahadah, mati syahid. Karena sedikitnya bilangan kaum muslimin di tempat tersebut. Tapi peperangan terus berlanjut, kaum muslimin nanti menang. Hadis ini terdapat dalam Mishkatul Masabih juz 3 halaman 18, hadisnya nomor 5428. Kata muhaqqiq hadis ini yaitu Syekh Al-Albani hafizahullah, beliau menyatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Setelah mengutip hadis ini kata muallif, fa anta tara quwwatal muslimina fi dzalikal waqt haitsu annahum yaghzuna wa yansurun wa yughnimun wa yarji'una salimin wa tara ila ay mudda hum mutamassikuna bidinihim. Fa'inna tilka salibi indama yarfau salib za'iman annal intisar alladhi syarokal muslimuna fi tahqiqihi kana lissalib yakumu muslimun guyur ala dinihi fayadakku dhalika salib wa yaksuruhu fatathuru al asaba allati takunu fi dhalika al mawqi minal muslimin ila silahihim wa yuqatiluna ar-rum 'ala ar-ragmi min qillatihim fi dhalikal mawqi. Alhamdulillah ala kulli hal. Yahdikumullah islam. Wa yashhadu ar-rasul sallam lahum bi annahum syuhada wa anna Allah akramahum bi dhalik wa yaqulu ghadrurum dhalik wa ma jara ba'daha ba'dahu sababan fi wuqu'il balhamah. Engkau lihat kekuatan kaum muslimin pada waktu itu. Berupa mereka perang. Kemudian pedang. Dan kembali dengan selamat. Engkau lihat pula hal lain. Yaitu mereka berpegang teguh kepada din mereka. Kaum muslimin ini. Yaitu ketika orang salibi, orang Nasrani mengangkat salibnya sambil berteriak apa? Hidup salib. Dia menyangka bahwa kemenangan yang diraih bersama-sama kaum muslimin itu karena salibnya. Berdirilah seorang muslim yang punya ghuyur terhadap dirinya, punya ghirah terhadap dinnya, punya rasa kecemburuan terhadap dinnya. Direbut salib itu kemudian dipatahkan. Lalu kelompok kaum muslimin yang ada di tempat itu mengambil senjatanya. Mempersiapkan senjatanya lalu berperang dengan Rum. Dan karena kecil jumlah kaum muslimin yang berada di tempat itu, kalah mereka semua mati. Dan Rasulullah SAW menyaksikan bahwa mereka sebagai syuhada, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan hal itu. Maka rumpun mempersiapkan diri, dan ini merupakan sebab terjadinya perang besar antara muslimin dan Nasrani ketika itu. Ini awal saja. Orang-orang muslim yang hidup di Marj tadi, di tanah lapang yang kata orang Nasrani hidup salib, kemudian direbut perang, kalah orang muslim yang ada di tempat itu, mereka gugur sebagai syuhada semua. Allah muliakan mereka dengan syahidnya itu. Sekarang Al-Malhamah wafatsul Konstantinia. Peperangan besar antara kaum muslimin dan Nasrani, dan ditaklukkannya Konstantinopel. Wal malhamatu ma'rakah kabirah ha'ilah taqa'u bainal muslimin was-salibin. Wa sababuha huwa sababu alladhi asyara ilaihi al-hadithu as-sabiq. Wa qad ja'a aktsar min hadith yasifu hadhihi al-ma'rakah wa haulahu wa haulaha wa kaifa yakunu sabru al-muslimina fiha thumma yakunu an-nasru lahum ala a'da'ihim wa yulahidu annahu yakunu fi sufufil muslimin a'dadun kabirah minan nasara alladhina aslamu wa hasuna islamuhum. Al-Malhamah adalah peperangan besar yang mengerikan yang terjadi antara kaum muslimin dan salibiyin. Coba dilihat dalam hasyiah fututnya tadulul ahadis an-nabawiyah anna rum yakununa fi akhir zaman aksarun nasi adadan. Fa fi musnad Ahmad wa sahih Muslim anna Rasulullah qol taqumus sa'ah war rum aksaru adadan. Sahih al-Jami' as-Shahih. Hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa Romawi pada akhir zaman merupakan jumlah mayoritas, jumlah yang terbanyak. Kata Nabi SAW, kiamat terjadi dan Rom saat itu merupakan jumlah yang paling banyak. Jadi akan terjadi perang antara Muslim dengan Nasrani. Sebabnya tiada lain adalah sebab yang dijelaskan dalam hadis tadi. Apa ya yang hadis tadi teh? Hidup salib. Kemudian direbut, dipatahkan, kemudian berantem, perang. Itu sebab kaum musliminnya waktu itu mati semua di tempat itu. Ini yang memicu terjadinya peperangan besar ini. Banyak sekali hadis yang menerangkan perang ini serta kehebatannya. Bagaimana kesabaran kaum muslimin di dalam perang itu diceritakan. Bagaimana pula kemenangan diraih oleh kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Dan saat itu saf kaum muslimin sangat banyak sekali dibandingkan Nasrani yang sebagian Nasrani itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Di dalam Sahih Muslim diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yanzila ar-rum bil a'ma au bidabiq." فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فيهزموا Thuluthun la yatubullah alaihim abadan wa yuqtalu thuluthun afdalu syuhada inda Allah wa yuftatahu as-thuluth la yuftanuna abadan fayaftatihuna Konstantiniyah fabainama hum yaktasimuna al-ghanaim qad alaku suyufahum bizzaitun idh saha fihim syaitan Inna al-Masih qad khalafakum fi ahlikum fayakhrujuna wa dhalika batil fa idza ja'u asy-syam kharaja fa bainama hum ya'uddu hum yu'idduna lil qital yusawwuna sufuf id uqimatis shalah fayanzilu Isa bin Maryam fa'ammahum fa idza ra'a adullah dhaba kama yadubul malah fil ma falau tarakahu lan dhaba hatta yahlika walakin yaqtuluhu Allahu biyadih fayurihim dammahu fi harabatih. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum orang-orang Romawi menetap di A'ma atau di Dabiq. Ini salah satu tempat di Syam. Maka ini orang-orang Romawi turun di sana, tinggal mempersiapkan diri, bikin benteng pertahanan. Lalu keluarlah untuk menghadapi mereka satu kelompok tentara dari Madinah. Tentara apa nih? Islam tentu saja, dari Madinah. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi saat itu. Ya, orang-orang Muslim yang keluar dari Madinah menyongsong orang-orang Nasrani itu adalah sebaik-baik penduduk bumi. Maka ketika sudah menyusun saf, menyusun barisan berhadap-hadapan, berkatalah orang Romawi, "Hei, mari antara kita dengan kalian yang mencela kami bergumul, bergulat." Jadi sebelum terjadi peperangan, adat yang berlaku ada yang disebut dengan musyara'ah terlebih dahulu. Pergumulan satu lawan satu. Siapa diutus dari sana, siapa diutus dari sini. Gulat. Pakai pedang. Pedang umpah lepas, ya tinggal sampai mati tentu saja. Dan itu terjadi. Ini pun orang Nasrani menantang seperti itu. Masya Allah, saya pernah baca di dalam, saya tunjukkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Athari, ada dalam syiar A'lamun Nubala tentang Abdullah bin Mubarak. Luar biasa. Tapi nanti. Kata kaum muslimin, kata orang-orang Nasrani itu demikian, dijawab oleh kaum muslimin, tidak, demi Allah, kita tidak ada. Patu tunggalan dulu. Patu tunggalan itu tarung satu lawan satu dulu. Antara kalian dengan ikhwan kami. Lalu berperang. Sepertiga dari kaum muslimin yang taubatnya tidak diterima oleh Allah selama-lamanya mati. Sepertiga lagi gugur sebagai seafdol-afdol syuhada di sisi Allah. Sepertiga lagi menang dan mereka tidak difitnah selamanya. Sepertiga inilah yang kemudian menaklukkan Konstantinopel. Ini sepertiganya. Jadi berarti yang meninggal di kaum muslimin berapanya? 2/3. Nah, sepertiganya tobatnya enggak diterima oleh Allah. Di sini tidak disebutkan siapa dan apa sebabnya. Sepertiganya syuhada, sepertiganya masih hidup dan menang. Gimana kaum musyrikin, kaum Nasraninya? Ya kalah, lebih banyak yang mati tentu saja ya. Kalau kaum muslimin saja yang menang saja 2/3 mati, apalagi kaum Nasrani. Mana tadi? Maka ketika mereka sedang membagi ghanimah, mereka sudah meletakkan pedang-pedang mereka, menggantungkan di pohon zaitun, tiba-tiba ada setan berseru di tengah-tengah mereka. Hei, Al-Masih sudah datang mendatangi keluarga kalian. Yang dimaksud Al-Masih adalah Dajjal. Maka mereka kemudian keluar semuanya dari tempat perang itu menuju rumahnya masing-masing. Padahal berita itu batil. Berita itu dusta. Ghanimah ditinggalkan semua. Maka ketika mereka datang ke Syam, barulah memang Dajjal ini keluar. Ketika kaum muslimin sudah mempersiapkan perang, perang melawan Dajjal dan para pengikutnya, nanti ada 70.000 pengikut Dajjal itu Yahudi. Tapi nanti dari kaum muslimin pun banyak yang mengikuti Dajjal dan kebanyakan yang mengikuti akhwat, para wanita. Entah apa sebabnya, wallahu a'lam. Para di pengajian dibahas masalah Dajjal. Entah ketika ngajinya ngobrol mungkin. Atau apa, wallahu a'lam. Dan suka kedengar bisik-bisik geriem-geriem. Tapi mudah-mudahan bukan itu ya. Allah. Mana tadi? Jadi kaum muslimin mempersiapkan untuk perang, mereka membereskan shaf, yusawuna shufuf, lalu tiba-tiba diiqamatkan salat. Maka turunlah Nabiullah Isa alaihissalam. Di sini disebutkan fa'ammahum, berniat ingin mengimami mereka. Tapi nanti yang menjadi imam bukan beliau, tapi salah seorang imam kaum muslimin, dan itu diduga Imam Mahdi. Maka ketika musuh Allah Dajjal ini melihat Nabiullah Isa, dzaba kama yadzubul malah fil ma, melelehlah si Dajjal itu seperti melelehnya garam di air. Seandainya dibiarkan demikian, maka pasti akan meleleh terus si Dajjal sampai binasa. Akan tetapi Allah membunuh si Dajjal melalui tangan Nabi Isa, lalu diperlihatkan darahnya pun fi harabatihi, berada, masih berada di ujung tombak yang dipakai membunuh oleh Nabi Isa. Itu kejadiannya ketika Nabi Isa di Madinah, di Masjid Nabawi. Salat dulu, salat subuh waktu itu, kaum muslimin sudah siap-siap perang, diqamatkan salat, maka majulah Imam Mahdi, turun Nabi Isa. Kata Imam Mahdi, silakan imam. Tapi Nabi Isa enggak, kamu imam. Nah, terus Imam Mahdi jadi imam, salat. Beres salat, buka pintu gerbang Madinah. Begitu dibuka, Dajjal sudah siap dengan 70 ribu tentaranya. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa, meleleh. Seperti melelehnya garam di air. Seandainya dibiarkan begitu meleleh terus sampai binasa, tapi Allah tidak membiarkan begitu, ingin membunuh Dajjal ini dengan tangan Nabi Isa. Lari, walaupun meleleh, lari si itu teh. Siapa? Si Dajjal sampai ketemu-ketemu di Palestina. Dari Madinah ke Palestina, coba lihat. Di pintu Lud namanya. Di sana nanti enggak bisa lari lagi, dibunuh. Gitu. Nanti ada riwayatnya. Hadis ini diriwayat Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Fitan bab Fathul Konstantiniyah juz 4 halaman 2221, hadisnya nomor 2897. Nah, ini ada hadis lagi satu. Banyak, bukan satu. Tapi panjang. Kalau dibacakan mungkin lewat maghrib. Sudah kita simpan dulu untuk nanti sebelum tarawih ya. Sore ini kita cukupkan sampai di sini. Kelanjutan kisah Dajjal ini insyaallah akan kita lanjutkan nanti sebelum tarawih ba'da salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang masalah Dajjal. Berkata muallif, wa qad haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar an hauli tilkal ma'rakah wa anil fida'iyati allati takunu fi shufufil muslimin hatta anna majmu'atin minal muslimin yatabayyauna 'alal qital hatta an-nasr aw al-maut thalatha ayyam mutawaliyah wa yabdu anna a'dad al-muslimin fi tilka al-ayyam qalilah bidalilin anna al-muslimin yantashiruna 'indama yasiluhumul amad min baqiyati ahli al-islam ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونهاها نحو الشام فقال عظم يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام Qultu ar-rum ta'ni qala na'am wa takunu 'inda dhakum al-qital raddatun shadidah fa yashtaritu al-muslimuna shartatan lil-maut wa la tarji'u illa ghalibah fa yaqtatiluna hatta yahjiza bihim al-layl bainahum al-layl فَيُفِئُ هَؤُلَاءَ وَهَؤُلَاءَ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنِي الشَّرَفَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمِينَ أَمُسْلِمُونَ شَرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبًا فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَهْجِزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلَ فَيُفِئُ هَؤُلَاءَ وَهَؤُلَاءَ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ فَتَفْنِي الشَّرَفَةُ ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجو إلا غالبة فيقتتلون حتى يمشوا فيفئ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفني الشرطة فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبر عليهم فيقتلون مقتله إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنابتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعادوا بنو الأب كانوا مئة فلا يجد منه بقي إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذرارهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ kata muallif Rasul sallam telah memberitakan kepada kita dalam hadis lain tentang kehebatan peperangan itu. Perang apa tadi itu ya? Perang antara kaum Nasrani dan kaum muslimin dengan Romawi. Juga tentang al-fida'iyah, tentang tentara-tentara yang berada dalam saf-saf kaum muslimin. Sehingga sekelompok kaum muslimin berbaiat untuk berperang sampai mati atau sampai menang atau mati selama 3 hari berturut-turut. Dan bahwa bilangan kaum muslim atau jumlah, mungkin jumlah kaum muslimin dalam hari-hari itu sedikit, dengan dalil bahwa kaum muslimin menang ketika datangnya kepada mereka bala bantuan dari umat Islam yang lainnya. Diceritakan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum warisan tidak dibagikan. Hah? Kemana? Gimana? Dan Sayyid Muslim Abdullah bin Mas'ud berkata, terus? Apa Abdullah bin Mas'ud? Kata Rasulullah? Diralat. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, tidak akan terjadi, kiamat tidak terjadi sebelum warisan tidak dibagikan. Juga tidak bergembira dengan ghanimah. Lalu dia berisyarat dengan tangannya seperti ini, lalu mengarahkan tangannya ke arah Syam. Lalu dia berkata, musuh telah berkumpul untuk menyerang ahlul Islam. Ahlul Islam pun demikian juga sebaliknya. Aku bertanya, oh ini yang tadi itu perkataan Rasul sallallahu alaihi yang mana, yang mana? Hadza fathun akhir wa qawl wa rawi hadis anabun rasul. Dan qultu awam tani qolana anta rasul. Nah, itu. Al-qail huwa rawi hadis. Iya, Abdullah bin Mas'ud. Iya. Qultu, aku bertanya, Ar-Rum tani, apakah maksudmu itu Rum? Dia menjawab, ya. Wa takunu inna, maka lalu terjadi ketika itu perang yang sangat dahsyat. Maka orang-orang muslim mensyaratkan satu syarat untuk maut dan tidak akan kembali kecuali menang. Daripada gagal dalam tugas, lebih baik pulang nama. Itu motto siapa itu? Kopassus di sini. Ini begitu, maut atau kembali menang. Gitu. Lalu mereka berperang sehingga terhalang oleh malam. Lalu mereka kembali. Semuanya itu tidak ada yang menang. Lalu apa, rusaklah atau gugurlah syarat tadi. Besoknya mereka mensyaratkan lagi kaum muslimin, maut atau kembali dalam keadaan menang. Berperang lagi, terhalang lagi oleh malam, kembali lagi. Terus begitu. Semua besoknya begitu lagi. Dan sampai 3 kali ini ya. Fayaftatiluna hatta yumsu. Mereka kemudian berperang sampai sore, kemudian kembali lagi. Nah terus, faida kanal yaumur rabi. Pada hari keempatnya, maka bangkitlah umat Islam yang lainnya untuk membantu mereka. Maka kemudian Allah menjadikan mereka mampu mengalahkan musuh. Fayaqtuluna maqtalahu imma qala la yura mithluha imma qala lam yura mithluha. Maka mereka membunuh dengan pembunuhan yang kata rawi belum pernah terlihat pembunuhan seperti itu. Sampai ada seekor burung yang berlalu, yang apa? Burung. Terus kenapa ketawa? Oh, burung. Burung. Anak ta'ir layamur. Mana tadi teh? Mana? Ta'ir, ta'ir. Hatta inna ta'ir layamur. Bijanabatihim. Janabah, janabah. Janabatnya. Janabat. Sampai ada burung yang berlalu di atas mereka, di atas bangkai-bangkai mereka, maka tidaklah mereka berlalu kecuali si burung itu jatuh dan mati. Fayakurra hatta yakurra mayyitan. Jatuh, kemudian mati. Maka kembalilah ya'at. Mana tadi? Fa yata'adu banul ab kanumiyah. Ada kelompok Banu Ab dulunya sebelum perang itu ada 100 orang. Lihat-lihat. Maka mereka tidak menemukan seorang pun tersisa kecuali satu. Satu yang masih hidup. Yang lainnya mati. Maka dengan ghanimah mana yang bisa membahagiakan dalam kondisi seperti itu? Warisan yang bagaimana yang harus yang bisa dibagikan? Karena tinggal satu ya. Maka ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar satu teriakan atau yang lebih keras dari teriakan. Faja'ahumus sarih, datang kepada mereka yang berteriak bahwa Dajjal telah datang ke keluarga-keluarga mereka. Lalu mereka melemparkan atau membiarkan apa-apa yang ada di tangan mereka, yaitu ghanimah. Lalu mereka pergi. Kemudian mereka mengutus 10 orang berkuda, orang-orang yang pandai mahir berkuda. Kata Rasulullah SAW, saya tahu nama-nama mereka dan nama-nama bapak-bapak mereka. Juga tahu warna-warna kuda mereka. Mereka adalah para penunggang kuda terbaik yang ada di muka bumi pada hari itu. Dijelaskan, aw min khairi fawaris ala dhahril ardi yauma idzin. Ini dijelaskan dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan, Bab Iqbalur Rum fi kasratil qital. Wa fathul Konstantiniyah al-mazkur fi haditsil Malhamah الذي سقناه أولا جاء عنه شيء من التفصيل في حديث مسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم بمدينة جانب منه منها في البحر وجانب منها في البحر في البر yang pertama yang kedua في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بالسلاح ولم يرموا بالسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيخرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم صريخ فقال إن الدجال قد خرج فيسرقون كل شيء ويرجعون. Adapun tentang penaklukan Konstantinopel yang disebutkan dalam hadis Al-Malhamah, hadis perang yang sudah kita jelaskan di awal. Ini ada hadis lain yang merinci yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyatakan, kalian pernah mendengar kota yang ada terdiri dari satu bagiannya daratan, satu bagian lainnya lautan. Dan yang dimaksud kota di sini menurut para ulama adalah Konstantinopel. Sebab Rasulullah SAW tidak menyebutkan nama kota ini. Tapi yang diduga adalah ini, Konstantiniyah itu. Kata para sahabat, ya kami pernah mendengar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sebelum ada 70,000 dari Bani Ishaq memerangi mereka. Memerangi orang-orang Konstantiniyah tadi. Maka ketika mereka datang, mereka turun, mereka tinggal mengepung mereka tidak memerangi orang-orang Konstantinia itu dengan senjata, tidak melempar dengan panah, memanah dengan panah, tidak menembak dengan panah, anggap saja menembak. Mereka hanya mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, maka jatuhlah salah satu bagian itu. Salah satu bagian yang dimaksud adalah lautannya. Kan tadi Konstantinia itu terdiri dari daratan dan lautan. Dijaga dua-duanya. Kata Thur, salah seorang rawi ini, aku tidak mengetahui kecuali Rasulullah menyatakan yang jatuh itu yang di lautannya. Jatuh. Artinya tertaklukan. Menyerah. Kemudian mereka berkata untuk yang kedua kalinya, la ilaha illallah wallahu akbar, jatuhlah bagian daratnya, tertaklukan. Lalu yang ketiga kalinya, la ilaha illallah wallahu akbar, maka menyerahlah mereka semua, kaum muslimin bisa memasuki kota tersebut dan mendudukinya. Lalu mereka mendapatkan ghanimah. Jadi gak perlu perang tuh, cukup dengan la ilaha illallah wallahu akbar, tahlil dan takbir. Maka ketika mereka sedang membagikan ghanimah, tiba-tiba datang orang yang berseru kepada mereka, sungguhnya Dajjal telah keluar. Lalu mereka meninggalkan semuanya, kemudian kembali pulang. Ghanimah itu tidak ada, artinya lagi sudah ditinggalkan, pulang ke rumahnya. Hadis ini riwayat Muslim dalam Kitabul Fitan, juz 4. Halaman 2238, hadisnya nomor 2920. Ya. Ini Konstantinopel, tapi kalau dibaca kan di bawah itu akrobat di bawah. Yang mana? Footnote. Dhahab al-ulama illa ila anna hadhihi al-madinah hiya al-Konstantiniyah wa illam yusammiha ar-rasul sallam. وقد خطر ببالي أن هذه المدينة قد تكون البندقية البندقية في إيطاليا apa البندقية nama kota di Itali ada nama kota itu Vatikan bukan بندقية bukan Napoli ya فإن جزءا كبيرا من بيوتها مبني في داخل البحر وجزءٌ من في البر وقد نظرت إلى المدينتين خلال زيارتي لكل واحدة منهما فرأيت البندقية أقرب إلى المراد بالحديث والله أعلم. Para ulama berpendapat bahwa kota itu adalah Konstantinia sebab Rasulullah SAW tidak menyebut namanya. Tapi kemudian tersirat di pikiran saya, kata mualif ini, bahwa kota ini mungkin saja Al-Bandaqiyah di Itali. Karena ada satu bagian besar dari rumahnya, rumah di tempat itu dibangun di dalam lautan. Dan sebagian lagi dibangun di atas daratan. Sebagian di lautan, sebagian di daratan. Aku pernah melihat dua kota itu ketika aku berziarah ke sana. Jadi masing-masing dari dua kota itu, kota yang satu di lautan, satu lagi di daratan, maka aku lihat Al-Bandaqiyah mungkin lebih dekat kepada yang dimaksud dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Nah, ini kata muallif. Ya begitu. Ya, ada artinya apa? Nama kota banyak ya, nama kota di Itali. Coba nanti kalau kita kesana lihat, tanya Al-Bandaqiyah di mana. Ya, pembahasan keempat adalah Al-Qahat wal-Maja'ah qabla khurujid Dajjal. Al-Qahat, fasakli, halodo berkepanjangan. Halodo itu artinya nggak ada hujan, apa namanya? Kemarau dan kelaparan sebelum keluarnya Dajjal. Kata muallif, yubtalan nasu qubail khuruj Dajjal bala'an syadidan. Fatamna'u sama'ul qatar. Watabhasul ardun nabat. Fafi sunan ibn Majah. Wasuhih ibn Khuzaimah. Wa mustadrak al-hakim an Abi Umamah. Anna Rasul sallam qal. Inna qabla khurujid dajjal. Salatu sanawat syaddad. Yusibu an-nas fiha ju'un syadidun. Ya'murullahu as-samaa' fi as-sanati al-ula an tahbisa sulusa matariha. Wa ya'murul arda an tahbisa sulusa nabatiha. Tsumma ya'muru as-samaa' fi as-sanati ath-thaniyah fa tahbisa sulusai matariha. Wa ya'murul arda fa tahbisa sulusai nabatiha. Tsumma ya'muru as-samaa' fi as-sanati ath-thalithah fatah bisa matarha kullahu fala tuqtir qatrah wa ya'muru al-ardha fatah bisa nabatiha kullahu fala tumbitu khadra wa la yabqa dhatal dhulf jazakallahu khair wa jazakallahu illa halakat illa ma syaa Allah qila fama yu'ishu an-nasu fi dhalika az-zaman qal at-tahlil wa takbir wa tahmid wa yujzi'u dhalika 'alaihim maz'at at-ta'am. Kata muallif, sebelum keluarnya dajjal, manusia akan ditimpa musibah yang sangat dahsyat. Langit menahan hujannya, artinya tidak hujan-hujan. Dan bumi pun